Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca husulul ma'mul fi syarhi thalathatil usul, berkenaan dengan yang kemarin kita baca tentang sikap orang kafir Quraisy terhadap Al-Ba'ats, maka kesimpulan bahasan tentang hal ini adalah penjelasan menarik yang disampaikan oleh Abdul Aziz Ar-Rais di syarah beliau untuk Thalathatil Usul di halaman 25. Beliau katakan kesimpulan tentang masalah ini bahasanya orang kafir Quraisy itu mengakui tauhid rububiyah, akan tetapi harus pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini harus kita batasi dengan dua poin, harus kita pertajam dengan dua poin tambahan. Yang pertama, bahasanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu adalah fil jumlah, adalah secara global mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Alasannya karena dijumpai pada orang-orang kafir Quraisy kesyirikan dalam jimat. Mereka meyakini jimat yang memberikan manfaat dan bahaya. Demikian keyakinan terhadap tiarah, yang ini semua berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian poin yang kedua untuk mempertajam hal ini adalah ingkaruhum lil ba'si wan nusyuri. Biasanya orang kafir Quraisy itu mengingkari adanya al-ba'as, bangkit dari kubur, wan nusur, dan kumpul di padang mahsyar. Fakufaru Quraisyin kanu yakfuruna bil ba'si wan nusyuri. Orang kafir Quraisy itu mengingkari adanya hari berbangkit dan hari kumpul. Sedangkan bangkit dari kubur dan wan nusyur itu berkenaan dengan tauhid rububiyah. Menurut Syaukani di tafsir surat An-Naba di kitab tafsir beliau Fathul Qadir, bahasanya orang kafir Quraisy itu sepakat untuk mengingkari al-ba'as, untuk tidak mengimani al-ba'as. Qala ta'ala za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Namun penulis Taisir Azizil Hamid, Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, menyebutkan bahasanya ada perselisihan di antara orang kafir Quraisy. Ada orang Quraisy yang mengakui adanya bangkit dari kubur dan kumpul. Sehingga minimal yang tepat kita katakan tersebar di antara orang-orang kafir Quraisy pemahaman ingkar terhadap hari berbangkit. Oleh karena itu inilah rahasia kenapa demikian banyak ayat yang menyudutkan mereka, mengharuskan mereka untuk mengimani al-ba'ats, hari berbangkit dan kumpulnya manusia setelah dibangkitkan. Maka kesimpulannya orang kafir Quraisy mengakui tauhid rububiyah dengan dua keterangan tambahan. Itu adalah iman global. Yang kedua, mereka tidak mengimani hari berbangkit, yang itu merupakan cacat terhadap tauhid rububiyah. Karena hari berbangkit itu turunan dari keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan meyakini Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu adalah bagian dari tauhid rububiyah. Kemudian kita lanjutkan Wa kullu ummatin, dan setiap umat Allah utus pada mereka seorang rasul dari Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang untuk beribadah kepada tagut. Artinya rasul memerintahkan umat yang untuk bertauhid, dan tauhid harus mengumpulkan dua hal, an-nafi wal itsbat. Itsbatnya adalah ibadah kepada Allah semata, an-nafinya adalah melarang untuk beribadah kepada tagut. Maka setiap umat dan umat-umat terdahulu Allah kirimkan padanya seorang rasul yang menyuruh pada mengesakan Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka siapa yang kafir dengan tagut, dan nanti akan dijelaskan pengertian kafir dengan tagut, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak bisa dilepas. Walayasumil insani amalun, maka tidaklah sah dari seorang satupun amal kecuali setelah dia berlepas diri dari segala ibadah selain bilbaraati min ibadati kulli ma yu'badu, berlepas diri dari ibadah terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'buduni, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan diriku Allah, maka sembahlah aku. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, semua mereka mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ba'atsna artinya kami utus, fi kulli ummatin, di setiap umat, itu setiap kelompok, wa qarnin, di setiap generasi, wajilin, dan generasi manusia. Maka ini adalah dalil yang gamblang bahasanya kerasulan itu meliputi seluruh umat, dan bahasanya agama para nabi semuanya sama. Sebagaimana ini dalil betapa agungnya kedudukan tauhid, karena tauhid itu wajib atas setiap umat, dan Allah wajibkan atas setiap umat untuk kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah. Karena tauhidnya seorang hamba tidak akan terwujud dengan kecuali dengan dua hal ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tauhid adalah setiap hamba yang melampaui batasnya sebagai hamba. Dan tauhid itu berasal dari tiga jenis, ada yang disembah, ada yang diikuti, dan ada yang ditaati. Ini adalah definisi tauhid yang disebutkan, perkataan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dan Ibnul Qayyim Ar-Rafa mendefinisikan tauhid ahsana ta'rifin, dengan sebaik-baik definisi. Maka tauhid fil asli, dalam asalnya diambil kata-kata turyan, artinya melampaui batas. Maka setiap orang yang melampaui batas yang ditetapkan untuknya, maka secara bahasa, dalam bahasa Arab disebut tauhid. Minhu contohnya firman Allah Ta'ala, lama tawal ma'u, tatkala air telah melampaui batas, yaitu di masa Nabi Nuh, setelah air itu meluap, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian fil jariyah dalam perahu. Dan kata-kata tawud itu mabninya adalah bentuk mubalaghah semacam jabarut dan malakut. Adapun pengertian tauhid yang diinginkan, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Ya, ta'adda bi al-'abdu, seorang hamba melampaui dengannya qadrahu, batasannya, yang batasan yang patut baginya menurut syariat, itulah tauhid. Maka ada yang ma'bud bentuknya disembah. Sawa'un, sama saja apakah melampaui batas tersebut bikaunya hantal insan, dengan manusia ini disembah-sembah selain Allah sehingga jadilah dia sesembahan. Faman, maka siapa yang ditujukan padanya satu saja dari macam-macam ibadah, wa mukirun bidzalika, dan dia mengakuinya dan ridha dengannya, maka dia tahu, karena orang ini telah melampaui batasannya dan batasannya sebagai hamba menurut syariat. Karena batasan hamba dalam syariat adalah menjadi hamba bagi Allah Ta'ala, bukan menjadi sesembahan. Maka jika seorang itu ridha, dia disembah, maka dia telah melampaui batas. Atau diikuti, atau hamba yang melampaui batas dalam masalah diikuti, dan dia menjadi panutan dan orang yang diikuti, termasuk dalamnya ada dukun dan tukang sihir yang diikuti apa yang jadi perkataan mereka. Sebagaimana termasuk dalam hal ini ulama usui, ulama-ulama jelek yang mengajak pada kekafiran, kesesatan, bid'ah, atau menampakkan indah kepada para penguasa keluar dari syariat Islam, lantas mengganti syariat Islam dengan undang-undang buatan manusia, al-qawanin al-wada'iyah, undang-undang buatan manusia. Kullu wahidin, maka masing-masing dari mereka, baik dukun, ulama usul, tukang sihir, yasduku alaihi, cocok baginya, annahu tawhutun, sebutan tawhut, karena dia telah melampaui batas. Dan hadat tajawuz, tindakan melampaui batas ini dalam bentuk dia matbu'an diikuti, kemudian dia yusyari' membuat aturan. Kemudian tawhut jenis yang ketiga adalah muta' ditaati, identik dia punya otoritas politik. Maka termasuk dalam hal ini adalah penguasa dan para amir yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yang mereka berani dan nekat mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fahum, maka mereka bihadal makna, dengan makna ini mereka ini adalah tawhut karena mereka melampaui batasan mereka. Bikaunihim, karena mereka telah menyiapkan diri mereka supaya ditaati meskipun tidak dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Inilah makna dan penjelasan untuk definisi tawhut yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kemudian tawhut itu banyak, artinya biktibar dengan tolak ukur definisi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, tawhut itu banyak. Fa'inna yatabayan minhu, maka jelaslah minhu dari definisi Ibnul Qayyim bahasanya tawhut itu banyak. Maka semua yang disembah, diikuti dan ditaati, dan dia tidak sejalan dengan aturan Allah, yasduku alaihi, cocok baginya sebutan tawhut. Dan mereka ini jumlahnya banyak sekali. Akan tetapi kembang mereka berdasarkan penelusuran dan penelitian ada lima. Adapun selain lima ini, maka dia adalah derivat dan turunan dari lima hal ini. Maka kembang tawhut ada lima. Yang pertama adalah iblis la'anahullahu. Yang dimaksud dengan ru'us adalah zu'ama, jamak dari za'im, artinya pimpinan. A'immah, jamak dari imam, ya artinya pimpinan. Yaitu pertama adalah iblis la'anahullah, ya, semoga Allah mengusirnya dan menjauhkannya dari kasih sayangnya. Hal itu karena iblis itu mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Ta'ala, maka dia adalah tawhut yang pertama. Bukankah telah aku pesankan kepada kalian wahai keturunan Adam, janganlah kalian menyembah setan, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Yang dimaksud dengan menyembah setan adalah mentaati setan, dan termasuk dalam mentaati setan semua bentuk kekafiran dan maksiat. Karena semua kekafiran, dengan demikian juga semua kemaksiatan adalah ta'atun li syaitan, adalah bentuk ketaatan kepada setan dan ibadah kepada setan. Iblis itu wazannya if'il, diambil dari kata-kata iblas. Iblas artinya ias, putus asa dari kebaikan, menyesal dan sedih. Walahada, berdasarkan penjelasan ini, maka iblis itu mamnu' minas sarfi li sududihi, karena nyelenehnya ya kosa kata iblis dan sedikitnya temannya, sehingga seakan-akan kata-kata iblis bidzalika, dengan hal itu nyeleneh dan sedikitnya teman, mirip dengan nama non Arab atau isim non Arab. Pendapat kedua mengatakan iblis itu tidak memiliki akar kata, wazannya adalah fi'lin, sehingga dia mamnu' minasawfi lil alamiyati wal ujmah, karena dia isim alam plus ajam alis non Arab. Yang kedua, orang yang disembah dan dia ridha, inilah yang kedua. Maknanya Siapa yang mengetahui bahwasanya manusia menyembahnya dan menjadikannya sebagai perantara, kemudian memberikan untuknya salah satu bentuk ibadah dan dia ridha dengan ibadah ini, maka dia tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka siapa yang mengatakan di antara mereka, aku adalah sesembahan selain Allah, maka itulah orang yang akan kami berikan balasan dengan neraka. Kadzalika, seperti itulah kami membalas orang-orang yang zalim, baik dia disembah ketika dia masih hidup ataupun setelah dia meninggal dunia. Idza mata, jika dia mati dalam keadaan ridha, disembah-sembah. Bahwa radhi dan dia ridha ini adalah keterangan tambahan yang labuta minu, harus ada liikhad, untuk mengeluarkan orang-orang yang disembah selain Allah padahal tidak ridha dengan hal tersebut, maka tidak termasuk dalam nama tauhid. Semisal Isa dan ibunya, demikian juga para malaikat alaihimussalam. Ya, kecuali menurut ulama yang punya sudut pandang, punya pendapat bahasanya tauhid itu bisa tergantung sudut pandang. Ya, maka tidak perlu ada wawaradin, tidak menjadi sebuah keharusan. Maka semacam penyembahan terhadap Isa, maka Isa itu menjadi tauhid bagi orang-orang yang menyembahnya. Dari sudut pandang orang-orang yang menyembahnya, Isa itu tauhid. Nah, dari sisi Isa sendiri yang tidak rela disembah-sembah, maka dia bukan tauhid. Ya, maka ini sebagian ulama punya alur berpikir demikian. Maka tauhid itu bisa mengikuti sudut pandang. Sudut pandang penyembah, dia tauhid. Nah, dari sudut pandang dia yang tidak rela, maka dia bukan tauhid. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Inilah orang tauhid, kepala tauhid jenis yang ketiga, yang mengajak manusia untuk menyembah dan mengagungkan dirinya. Wahada, dan ini yang tabiku cocok, definisi ini cocok untuk sebagian syekh yang sesat dari kalangan sufiyah, rafidah dan yang lainnya, yang mengakui sikap-sikap hulu muridnya kepada dirinya, bahkan gembira dengan pengagungan manusia kepadanya. Kemudian orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu berkaitan dengan ilmu gaib atau masa depan, contohnya munajimin, ahli nujum, arafin araf, ini tukang ramal, ramalin, orang yang meramal dengan pasir, yang yadda'una mengaku-ngaku syai'an, mengetahui sesuatu dari ilmu gaib. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, Allah tidak mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak nampakkan, tidak beritahukan gaibnya kepada siapapun, illa man irtada min rasulin, kecuali rasul yang dia ridai. Fa'innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasyada. Ya, makna kalimat fa'ina yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasyada di Al-Mukhtasar fit Tafsir, Allah kirimkan di depan sang rasul harsan dan malaikat, malaikat penjaga yang menjaga mereka sehingga hatta la yatali ala ghairu rasul ala dhalik, sehingga selain rasul tidak bisa mengetahui hal yang gaib yang diberitahukan kepadanya. Fa inna, maka Allah Subhanahu wa taala rasada dimaknai sebagai penjaga. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala yasluku, letakkan min baini yadayhi, di depan sang rasul, wa min khalfihi, dan di belakangnya rasulan, malaikat penjaga yang tugasnya menjaga supaya tidak ada selain rasul yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang dikhususkan untuk diberikan kepada sang rasul. Dan Allah berfirman, dan di sisi Allah kunci-kunci hal yang gaib tidak ada yang tahu kecuali dia. Maka ilmu gaib yaitu masa depan tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala, kecuali manusia-manusia yang Allah kehendaki, itulah para nabi dan rasul. Allah perlihatkan kepada mereka sedikit dari ilmu gaib sehingga nabi bisa menyampaikan kepada kita tanda-tanda kiamat misalnya. Kemudian yang kelima adalah orang yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Ini adalah tauhid yang kelima, karena Allah Jalla wa'ala berfirman, siapa yang tidak menetapkan hukum sebagaimana yang Allah turunkan, maka dia kafir. Di ayat yang lain, maka dia zalim. Di ayat yang lain, maka dia fasik. Maka apakah tiga label ini, yang merupakan tiga label yang berbilang, itu limausufin wahid untuk satu person, ataukah untuk person-person yang beda-beda? Maka di sini ada dua pendapat ahli tafsir. Min ahli ilmi mengqal, di antara ulama ada yang berpendapat. Di pendapat pertama, tiga label tadi adalah tiga awsaf, tiga label untuk satu person yang sama. Artinya semua orang yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, ala ayy halin apapun keadaannya, dia teranggap kafir, zalim dan fasik, bi'tibaratin mukhtalifah, dengan sudut pandang yang beda-beda. Dari sudut pandang ini dia dinilai kafir, dari sudut pandang itu dia dinilai zalim, dari sudut pandang yang lain dia dinilai fasik. Maka menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Allah katakan pencuri potong tangan, kemudian dia katakan pencuri itu penjara. Iktibar dari sudut pandang itu adalah pengingkaran terhadap syariat, maka ini kekafiran. Dari sudut pandang itu adalah melampaui batas, melampaui hak seorang manusia, wa iktidak, dan melampaui hak Allah Ta'ala dalam menetapkan hukum, maka dia zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, melampaui batas. Keluar dari batasannya, masuk kepada batasan Allah, maka dia zalim. Karena zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian dilihat dari sudut pandang, ini adalah bentuk keluar dari syariat Allah, maka ini adalah kefasikan. Karena mana? Kefasikan adalah keluar. Karena fasik itu artinya keluar. Walamani, dan tidaklah mengapa tiga label ini cocok untuk satu person. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan wal kafirna humud zalimun, orang-orang kafirlah orang-orang yang zalim. Artinya orang kafir bisa dilabeli dengan label zalim. Inam kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Mereka orang-orang munafik itu kafir pada Allah dan Rasulnya, maka mereka mati dalam keadaan fasik. Maka mereka orang munafik dilabeli di samping kafir dikasih label fasik. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka qad yakunu, boleh jadi satu person itu kafir, zalim dan fasik. Karena Allah Ta'ala melabeli orang kafir dengan label zalim dan melabeli mereka juga dengan kefasikan. Pendapat yang kedua, di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya tiga label ini, kafir, zalim dan fasik, diberlakukan untuk person-person yang berbeda, tergantung hamil faktor pendorong mereka untuk memutuskan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Jika mereka menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, mu'taqidan, dalam keadaan meyakini bahwasanya hukumnya itu yang lebih baik atau setara dengan hukum Allah, maka dia kafir dengan status kafir yang keluar dari agama. Jika dia tetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, semacam pencuri itu penjara bukan potong tangan, karena dengan meyakini bahasanya hukum yang Allah turunkan itulah yang sebaik-baik hukum dan yang paling manfaat, namun dia tinggalkan hukum syariat karena permusuhan antara dia dengan al-mahkum alaih, orang yang akan difonis, maka dia adalah orang yang zalim. Adapun jika dia menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan dan dia meyakini bahasanya hukum Allah itulah yang lebih manfaat, itulah yang lebih maslahat, hukum yang lain itu tidak ada kebaikan padanya, akan tapi dia tetapkan hukum dalam rangka mujaratin supaya sejalan dengan al-mahkum lahu, orang yang mau diuntungkan dengan hukum tersebut, atau karena dalam rangka mendapatkan suah atau semacam itu, fa'ala yakunu fasikan muqaddim dalam orang yang fasik. Fa'ala hadzal qawli, maka menurut pendapat ini tiga label di atas tunazzal dipraktekan atau diturunkan sesuai dengan faktor pendorong, alhamdulillah faktor pendorong, lihat al-hakim bagi sang hakim. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Maka penulis Safa membawakan dalil bahasanya Allah Ta'ala mewajibkan para hamba untuk kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah. Untuk definisi tauhid dan penyebutan pesan-pesan tauhid, maka penulis tidak mendalilinya di sini. Beliau telah mendalili, menyebutkan dalil untuk hal ini di buku-buku beliau yang lain. Makna la ikraha fiddin artinya karena demikian jelas dalil agama, wal barahin dan dalil agama, maka manusia tidak perlu dipaksa untuk yaktaniq memeluk Islam. Sehingga innama yaktaniquhu, sehingga seorang itu memeluk Islam karena keinginannya dan pilihannya. Tidak ada pertentangan antara ayat ini dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya perang dan jihad. Li'anna hadil adillata, karena dalil-dalil ini muradun biha, karena dalil-dalil yang mewajibkan perang dan jihad maksudnya adalah menghilangkan penghalang fi wajhil Islam, di hadapan Islam. Penghalang orang untuk masuk Islam disingkirkan dengan jihad. Fa idza waqafa insanun fi wajhil insan fi wajhil Islam, maka jika ada orang yang, ada sejumlah orang yang berhenti di hadapan Islam, atau satu kekuatan yang berhenti menghalang-halangi manusia untuk masuk Islam, maka disyariatkanlah perang. Maka wajib dalam kondisi ini menghilangkan penghalang-penghalang ini. Dan setelah penghalangnya hilang, maka seorang tidaklah diharuskan untuk memeluk Islam. Ya, maka ini jawaban untuk pertanyaan apakah betul Islam disebarluaskan dengan pedang dan perang. Jawabannya tidak. Fungsi perang itu adalah membuka jalan. Membuka jalan orang untuk terbuka menerima Islam. Menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi orang untuk masuk Islam. Berbagai macam kemudian kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin menghalangi manusia untuk memulai Islam disingkirkan. Setelah terbuka, manusianya dipersilahkan. Mau masuk Islam ataukah tidak masuk Islam, tentu semuanya ada konsekuensinya. Dia tetap jadi kafir, tidak masuk Islam, ya, maka statusnya dalam hukum Islam dia adalah warga negara kelas 2. Yang kemudian aturan-aturannya khusus. Nah, bahadil ayat, tentang ayat ini la ikraha fiddin, terdapat perselisihan di antara ahli tafsir. Minhum, ada ulama tafsir yang dhahaba berpendapat bahwa ayat ini terhapus dengan ayat-ayat perang yang disebut dengan ayatus saif, ayat-ayat pedang. Namun sejumlah ulama ahlu taqih menilai lemah pendapat ini, semacam Ibnu Jarir, Ibnu Arabi, Saukani dan yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan ayat ini tetap muhkamah. Muhkamah kebalikan dari mansukhah, tidak dihapus. Namun dia adalah khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani serta Majusi, karena untuk mereka pilihannya ada dua. Perang menghadapi Yahudi, Nasrani dan Majusi, pilihannya ada dua. Perang atau tidak perang namun bayar jizyah, dan kalian tetap dalam agama kafir kalian. Amal wasaniun, adapun penyembah patung, penyembah berhala, yaitu musyrik non ahli kitab, selain Majusi, hanya Majusi saja yang dapat hukum khusus. Adapun musyrikun non ahli kitab selain Yahudi dan Nasrani, maka berdasarkan pendapat ini mereka dipaksa untuk masuk Islam, diharuskan untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini adalah pilihan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan sejumlah muhaqqiqin. Karena untuk mereka Wasaniun penyembah berhala, orang musyrik, non orang kafir, non ahli kitab, selain majusi, pilihan untuk mereka masuk Islam atau perang. Tidak ada pilihan jizyah dan tetap dengan agamanya. Wa ala ayyi halin, maka kesimpulannya, jadi apakah ada jizyah, maka ada perselisihan di antara para ulama, adakah kemudian aturan jizyah untuk orang kafir yang statusnya musyrik non ahli kitab selain majusi. Ulama berselisih pendapat tentang ada aturan jizyah ataukah tidak. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak. Mayoritas para ulama mengatakan tidak ada. Sehingga pilihannya sehingga seandainya terjadi peperangan cuma masuk Islam atau apa. Nah, ada pendapat di luar jumhur yang mengatakan aturan jizyah itu juga berlaku untuk orang kafir musyrik, orang kafir non ahli kitab dan non majusi. Sehingga aturan jizyah itu berlaku umum untuk semua orang kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ini yang pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Wa ala ayyi halin, kesimpulannya, maka seorang itu memeluk Islam dengan keinginannya dan pilihannya, dan jelaslah ajaran-ajaran Islam, dalil-dalilnya dan bukti-buktinya. Adapun konten dari ayatul qital dan jihad, maka ini tidak bertentangan dengan ayat ini la iqra fiddin. Bahkan kuluman, semua orang yang berdiri di hadapan Islam, baik person atau satu kekuatan tertentu, maka dia diperangi. Dan perang di sini tujuannya adalah untuk membuka jalan bagi manusia untuk menerima Islam. Adapun dia diharuskan dan dipaksa untuk memeluk Islam, maka fakat maka boleh jadi seorang itu memeluk Islam secara lahiriah dan dia tidak memeluknya secara batin, maka jadilah dia munafik. Maka tidak ada yang Islam yang betul-betul Islam kecuali dengan pilihannya. Kalau ada yang masih Islam karena terpaksa sehingga batinnya tidak menerima Islam, hakikatnya dia bukan Islam, namun dia munafik. Sehingga tidak ada Islam yang betul-betul Islam kecuali dia menerima Islam dengan kesadarannya. Qad bayyana rusul minal ghayy, telah jelaslah petunjuk dan kesesatan. Ar-rusul adalah petunjuk yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan ghayy adalah kesesatan yang mengantarkan seorang hamba kepada sengsara dan merugi. Nah, yang menjadi sisi pendalilan ini, fama yakfur bitaghut wa yu'min billahi, maka siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman pada Allah, maka dialah orang yang berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Urwatul wuthqa nama lain dari la ilaha illallah. Ini adalah makna tauhid. Ya, karena tauhid sebagaimana telah disebutkan oleh penulis, labuta harus fihi dalam tauhid ada kafir dengan tauhid. Kafir dengan tauhid sama dengan la ilaha. Dan iman kepada Allah, dan iman kepada Allah sama dengan illallah. Dan tauhid adalah perkara yang pertama kali diwajibkan atas manusia. Kemudian yang gambaran kafir dengan tauhid. Ya, untuk supaya disebut telah kafir dengan tauhid harus ada 5 poin. Ya, harus ada 5 poin berkenaan dengan ibadah kepada selain Allah. 5 poin berkenaan dengan dinul musyrikin, agama orang-orang musyrik. 5 poin berkenaan dengan penyembahan terhadap Nyiroh Kidul dan yang lainnya. Harus ada 5 poin ini supaya seorang tersebut disebut sebagai orang yang kafir dengan tauhid. Jadi itu syarat untuk menjadi orang yang berpegangan dengan la ilaha illallah alias al-urwah al-wuthqa. Yang pertama, meyakini batilnya, tidak berhaknya, tidak haknya ibadah kepada selain Allah. Misalnya dicontoh kasus penyembahan terhadap Nyiroh Kidul. Maka kita yakini bahasanya menyembah Nyiroh Kidul itu satu hal yang batil, karena Nyiroh Kidul adalah jin yang tidak berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua meninggalkannya. Untuk menyembahnya roh kidul, ya, ngasih sedekah laut untuk pantai selatan. Larung sejati ke pantai selatan, tinggalkan hal itu. Maka bukalah orang kafir dengan tauhid, orang yang ikut prosesi larung dan dia mengatakan, ini saya cuma untuk hiburan kok. Cuma untuk ibu aja. Ini roh kidul itu tidak berhantu disembah. Cuma untuk kesel-kesel badan saja, untuk bikin acara capek-capek badan. Lah hidup-hidup olahraga, mikul-mikul, sesajen yang mau dilarungkan, tidak bisa itu. Tidak bisa alasan demikian diterima. Harus ditinggalkan untuk bentuk kafir dengan tauhid. Setelah diyakini, harus ditinggalkan. Tidak boleh bersentuhan dengannya. Dengan alasan mau bercapek-capek, maunya kemudian olahraga atau alasan-alasan yang lain, tidak boleh. Yang kedua, harus tinggalkan penyembahan kepada nyiroh kidul. Setelah diyakini menyembah nyiroh kidul itu keblinger, sesat, yang kedua ditinggalkan. Yang ketiga, waktu berhidwa, benci dengan penyembahan terhadap tauhid, benci dengan penyembahan terhadap nyiroh kidul. Tidak, malah mencintainya meskipun tidak melakukannya. Saya punya pandangan positif dengan acara larung untuk pantai selatan, cuma saya tidak melakukannya. Kalau saya positif-positif saja, saya pandang dengan kacamata positif, itu sebagai pelestarian budaya, itu sebagai tidak ada rasa benci, memandangnya secara positif. Tidak boleh. Tidak cukup dengan meninggalkannya. Setelah itu kemudian punya pandangan positif dengan kemusyrikan, dengan agama kemusyrikan, tidak boleh. Poin yang ketiga, tuh beri Tuhan, harus punya pandangan negatif dengan kemusyrikan, benci, tidak suka. Kemudian yang keempat, waktu kafir ahlah, meyakini bahasanya orang yang nyembah nyiroh kidul itu kafir, musyrik. Ya, bukan muslim. Bukan muslim. Maka belumlah teranggap kafir dengan tauhid ketika masih meyakini Islamnya, meyakini keimanan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun harus untuk disebut kafir dengan tauhid itu kafir ahlah. Meyakini pelakunya adalah kafir musyrik, bukan muslim. Kemudian yang kelima, waktu adi, tidak suka dengan orangnya. Jadi tidak sukanya, bencinya bukan hanya dengan perbuatannya. Saya benci kok dengan perbuatannya. Non orang yang melestarikan saya nilai positif. Ya, perlu ada bagian dari bangsa ini yang melestarikannya. Dia positif, tidak boleh. Punya kacamata positif dengan orangnya. Orangnya dan perbuatannya harus dipandang negatif. Harus ada benci. Harus ada cara pandang negatif. Benci, tidak suka. Atau kemudian terjemah letalaknya itu adi memusuhi mereka. Nah, ini lima ini ya, syarat untuk disebut kufur dengan tauhid. Tinggal dipindahkan kepada yang lainnya. Dipindahkan kepada yang lainnya. Jadi kita contohkan dengan penyembahan nyiroh kidul. Nah, itu sebagai contoh. Yang lainnya semuanya disikapi sama. Penyembahan terhadap Mbah Petro, penguasa Merapi, ya sama. Maka harus diyakini bahasanya nyembah Mbah Petro itu sesat. Dia jin, tidak berhak untuk disembah. Sudah ditinggalkan. Jangan kemudian mendukungnya, jangan mengikutinya. Malah kemudian daftar nyalon jadi daftar juru kuncinya. Tidak ada kufur dengan tauhid. Yang ketiga, membenci perbuatan penyembahan terhadap Mbah Petro, jin Mbah Petro. yang katanya menghuni Merapi, waktu kafir ahlah. Yakini bahasanya orang ya, menyembah Bapak itu ini orang musyrik. Nah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan Allah. Dia menyembah Allah dan menyembah Mbah Beto, jin Mbah Beto, waktu adi, dan tidak suka dengan orangnya. Dan seterusnya. Kemudian iman kepada Allah maknanya meyakini, Anda meyakini bahasanya Allah adalah ilah yang disembah satu-satunya, tidak boleh yang lainnya. Kemudian Anda murnikan untuk Allah semua bentuk ibadah. Anda tiadakan ibadah dari semua sesembahan selain Allah. Anda mencintai ahlul ikhlas, itu orang yang bertauhid dan loyal dan berpihak kepadanya. Meskipun dia punya kekurangan, boleh jadi maksiat, boleh jadi bid'ah, namun harus ada loyal dengan sesama orang yang beriman. Dan Anda benci orang musyrik, dan Anda musuhi, dan Anda tidak suka padanya. Maka kafir dengan tauhid dan iman kepada Allah, itulah makna la ilaha illallah. Artinya ayat ini mengandung an-nafyu wal isbat. Ya, an-nafyunya pada kafir dengan tauhid, isbatnya pada yu'minu billahi. Maka Anda tetapkan, Anda teguhkan, Anda tegaskan bahasanya semua macam ibadah itu untuk Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Anda tiadakan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Maka sungguh dia telah istamsaka. Istamsaka maknanya tamassaka. Dan istamsaka itu lebih dahsyat daripada tamassaka. Kata Arab al-Asfahani, istamsaka itu artinya idza taharaita al-imsaka. Jika Anda kemudian berupaya untuk berpegang teguh, tidak hanya memegangi namun juga tahari itu pilih-pilih dan usaha untuk supaya memegangi sesuatu. Al-urwatul uthqa, urwah mana asalnya adalah maudi'u syaddil yadi, tempat diikatnya tangan, tempat diikatnya tangan, bagian tangan yang diikat dengan tali. Kalau tangan itu mau diikat, bagian mana ya, mau bagian dari tangan yang mau diikat, nah itu namanya urwah. Wuthqa bentuk mu'anas dari awthaq, kalau untuk rajulun maka awthaq, kalau untuk imro'atun wuthqa. Wuthqa artinya kuat yang tidak lepas, sehingga maknanya wallahu ta'ala a'lam, sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kokoh yang tidak akan lepas dan tidak akan lepas. Fihi, maka isi ya, isi hal ini bayan penjelasan annalladhi yakfur bitaghut, bahasanya orang yang kafir dengan tauhid dan beriman dengan Allah, sungguh dia telah mengambil jalan menuju surga karena dia telah berpegangan dengan tali yang kuat. Wa fil hadis, di hadis disebutkan ra'sul amri, pokok segala urusan adalah Islam, yaitu dua kalimat syahadat, tiangnya adalah salat. Maka penulis rahimallah awalnya menginginkan bihadal hadis, dengan hadis ini mendalili bahasanya segala sesuatu itu punya kepala, dan wa anna ra'sul amri, bahasanya kepala urusan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Terdapat tafsiran dengan Islam, apa tafsiran Islam di riwayat yang lain. Di riwayat yang lain Islam ditafsirkan dengan dua kalimat syahadat. Maka siapa yang mengikrarkan dua kalimat syahadat zahir dan batin, maka siapa yang tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat zahir dan batin, maka dia sedikit pun bukanlah muslim. Dan siapa yang mengikrarkan dua kalimat syahadat secara zahir tanpa batin, maka dialah munafik. Dan siapa yang tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat secara zahir meskipun batinnya meyakini, maka dia juga kafir. Ini, syarat sah keislaman adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Orang yang yakin kebenaran dua kalimat syahadat namun dia tidak mau mengikrarkannya secara lahiriah, secara formal, maka wajib diyakini 100% dia bukanlah muslim namun dia kafir. Karena iman itu bukan hanya sekedar percaya, non-percaya menghasilkan ketundukan, ketundukan lahiriah. Itu di antara bukti ketundukan lahiriah adalah ikrar dua kalimat syahadat. Tiangnya adalah salat, artinya tiang agama yang agama tidaklah tegak dengannya, sebagaimana fustat tenda tidaklah tegak, sebagaimana tenda itu tegak pada dengan tiang-tiang, maka tiangnya, tiang agama adalah salat. Maka ini ada dalil yang jelas agungnya kedudukan salat, bahasanya salat itu minatin dalam agama ini punya kedudukan yang agung. Dan kedudukan salat dalam agama sebagaimana kedudukan tiang minal fustat dalam tenda. Fustat itu apa? Baitun nasya'ab, rumah yang terbuat dari kulit. Jadi di masa silam tenda itu terbuatnya dari kulit. Rumah dari kulit artinya tenda. Fawqa'imun ma wujida al-amud, maka tenda itu tegak kalau tiangnya tegak. Seandainya tiangnya ditarik, manfaat al-atnab, maka atnab, pasak, itu tidak ada manfaatnya. Pasak itu tali penghubung antara tiang dengan sesuatu yang ditancap ke di tanah. Nah, atnab itu yang dipasang di tanah, patok, boleh jadi besi, boleh jadi kayu, dipasang di tanah, kemudian nanti tiang itu diikat dengan ikat, kemudian akan disambungkan dengannya. Ya, maka itu atnab. Seandainya tiangnya ditarik, diambil, manfaat al-atnab, maka pasak ini tidak ada gunanya. Saqata al-bait alal ardi, al-baitnya ini adalah tenda, maka akan jatuhlah tenda tersebut rata dengan tanah. Wa fi hadza, maka dalam fi hadza, dalam ini terdapat dalil bahasanya orang yang meninggalkan salat maka tidaklah tersisa baginya agama. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimallahu taala dan yang lainnya, ulama yang lainnya berdalil dengan hal ini. Yaitu ulama yang lain yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat meskipun karena malas dia kafir, berdalil dengan hadis ini. Sisi pendalilannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahasanya sholat dalam Islam seperti kedudukan tiang yang tegak dengannya al-khaimah, kemah atau tenda. Maka sebagaimana khaimah tenda itu roboh dengan gugurnya tiangnya, dengan robohnya tiangnya, maka demikianlah hilanglah Islam secara total dengan hilangnya salat. Dan tidak ada dalam hadis ini ta'arudun menyinggung-nyinggung apakah orang tersebut mengakui wajibnya salat ataukah mengingkari wajibnya salat. Bahkan zahir hadis adalah meninggalkan mutlakan secara mutlak tanpa merinci dia mengingkari ataukah tidak. Wa dhirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Dhirwa bacanya dhalnya di kasrah. Dhir. Boleh juga dhamma. Dhalnya di koma. Dhu. Boleh juga dibaca fathah. Dhar. Bisa dhirwatu sanamihi, bisa dhurwatu sanami, bisa dharwatu sanamihi. Dharwatu syai artinya yang paling tinggi. Dharwatul ba'ir itu punuknya. Jadi adalah bagian yang paling tinggi pada unta. Maka di sini dalil bahasanya jihad adalah bagian yang paling tinggi dari agama. Karena jihad, fihi isi jihad, korban nyawa. Yang nyawa adalah aghla, yang paling mahal sesuatu pada manusia. Dan hadis yang disebutkan oleh penulis adalah satu bagian dari hadis Mu'ad ibn Jabal. Jadi satu hadis yang panjang yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Awal hadisnya adalah Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku dengan satu amal yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azimin, engkau bertanya tentang sesuatu yang berat. Kemudian ya, risalah salah satu al-usul ditutup dengan wallahu a'lam. Maka penulis menutup buku yang berfaedah ini kaghairihi, sebagaimana ulama yang lain, dengan membalikan ilmu kepada Allah Ta'ala yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Sanjungan Allah untuk Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, serta keselamatan untuk mereka semua. Kalimat sholat adalah secara lafal dia adalah kalimat berita, secara makna dia kalimat insya, yaitu doa. Karena penulis adalah menginginkan semata-mata mengkabarkan bahwasanya Allah menyanjung Muhammad. Namun penulis ingin menginginkan doa-doa. Sehingga maknanya Allahumma salli. Ya Allah sanjunglah. Dan salawat dari Allah kepada nabinya atau kepada hambanya, maknanya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Sanjungan Allah untuk kepada seorang hamba fil mala'il a'la, di hadapan kumpulan yang paling tinggi. Itu terjemah letterlapnya. Yang dimaksud kumpulan yang paling tinggi adalah al-malaikatil muqarrabin, para malaikat yang dekat dengan Allah. Sebagaimana penjelasan ulama tabi'in namanya Abul Aliyah, yang penjelasan Abu Aliyah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa ahsanul maqil fi makna dzalik. Dan definisi dari Abul Aliyah ini adalah definisi terbagus yang dilontarkan, ditawarkan oleh para ulama fi makna dzalik, tentang makna shalawat. Kenapa paling bagus? Meskipun itu bukan yang terbagus. Kalau di sini dikatakan ahsanul maqil, yang lebih tepat min ahsanil maqil, termasuk yang paling bagus. Ya, kenapa kita katakan yang lebih tepat adalah min ahsanil maqil? Ya, karena dia perkataan tabi'in, dan pada asalnya perkataan tabi'in bukan hujjah. Wa alihi al, aslinya adalah ahlun. Dari mana kok tahu? Bidalili, dengan dalil bentuk tasghirnya. Keluarga kecil itu bahasa Arabnya uhail. Wakil, dan ada yang mengatakan bahasanya ali, ya itu diambil dari kata-kata ala ya ulu, artinya kembali. Dan tidaklah digunakan kecuali untuk sesuatu yang mulia ghaliban biasanya. Ya, ada dua pendapat tentang akar katanya. Wal al, dan keluarga Nabi adalah orang yang haram mendapatkan zakat. Atau ini makna luasnya, atau keturunan Nabi plus istrinya saja, atau pengikut Nabi yang mengikuti beliau dalam agama. Pendapat yang terakhir, memaknai keluarga Nabi dengan para pengikut, dinilai dhaif oleh Ibnul Qayyim. Wasahbihi, isim jamak, semacam rohbun, bimakna artinya anau ismun mufrad. Ya, yang disebut isim jamak, dia itu adalah bentuk tunggal namun maknanya jamak. Rokbun, rombongan, musafir. Ya, dia mufrad namun isinya jamak. Kaumun, ya, dia mufrad isinya jamak. Walaysa jamak, dan dia bukan jamak. Karena dia menyelisih wazan jamak yang dikenal. Namun ada yang berpendapat sahbun itu jamaknya sahih. Cuma ala ghairi kiasin, tidak mengikuti aturan baku sharaf. Kias di sini artinya kaidah bakunya sharaf. Semacam rakibun, kemudian jamaknya rakbun. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi artinya ashabihi. Sahabat Nabi adalah semua orang yang pernah kumpul dengan Nabi, dan saat kumpul dengan Nabi dia beriman. Wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan beriman. Wa sallama, ini ataf kepada sallallahu, maka dia adalah kalimat berita lafadznya, namun doa maknanya artinya Allahumma sallimhu, ya Allah selamatkanlah beliau, yaitu selamatkanlah beliau dari segala kekurangan, hal-hal yang hina dan kejelekan. Dan menggabungkan antara salawat dan salam terdapat makna yang indah. Karena dengan mendapatkan salawat dari Allah, seorang hamba itu mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu sanjungan untuknya. Dan ketika mendapatkan salam dari Allah, keselamatan dari Allah, maka hilanglah apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Wa ila huna, dan sampai di sini berakhirlah apa yang Allah mudahkan untuk ditulis. Ala hadhihi nubdah al-mufidah, untuk satu buku singkat yang penuh manfaat ini, yaitu Thalathatul Usul. Nas'allaha ta'ala ayyutubal al-ajra. Kami mohon kepada Allah agar Allah catat pahala bagi yang menulisnya, yaitu penulis matannya dan yang mensarahnya, yang membaca sarah, membaca kitabnya, demikian juga yang membacanya. Amilan bima fiha, dan mengamalkan isinya, yang isinya adalah kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah atau hak Allah, Rabb semesta alam. Ya, pujian Allah dan keselamatan dari Allah untuk hambanya, ya, utusannya, nabinya, nabi kita Muhammad dan keluarganya, sahabatnya, seluruhnya. Namun sebelum diakhiri, tadi berkenaan dengan lima pimpinan tauhid, maka yang pertama tadi iblis la'anahullah. Maka di sini dari perkataan penulis terdapat faedah bolehnya melaknat iblis dan setan. Maka sebagaimana penjelasan Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ada tiga hal dalam masalah ini, ya, melaknat setan, kemudian ya, berlindung dari kejelekan setan, kemudian mencaci setan. Ya, maka melaknat setan hukumnya boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat iblis. Ya, dalam hadis yang Muslim, Nabi mengatakan al'anuka bila'natillah. Aku laknat engkau, aku laknat kamu iblis dengan laknat Allah. Nabi melakukannya. Ya, boleh. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan dari gangguannya dan kejelekannya. Ini yang mustahab. Ini yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, hukumnya makruh mencaci setan. Ya, karena itu akan membuat dia besar. Ya, demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.